السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pada kesempatan kali ini insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas bab yang ke-48 dari 67 bab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia yaitu Kitabut Tauhid. Bab yang ke-48 beliau memberikan judul Babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul. Bab tentang hukum orang yang dia mengejek, yang di dalam ejekan tersebut ya di dalamnya disebutkan nama Allah atau Al-Qur'an atau Rasulnya. Pada bab yang mulia ini ada beberapa poin yang insya Allah kita akan bahas. Poin yang pertama adalah penjelasan judul bab dan hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah tentang hukum taubatnya orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Jadi hukum taubatnya orang yang mencela Allah dan Rasulnya, taubatnya diterima atau tidak. Ini pembahasan poin yang kedua. InsyaAllah nanti kita akan ambil dari penjelasan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya itu Qaulu Mufid. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum mengejek ulama atau orang soleh. Kemudian poin yang keempat adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya yaitu I'anatul Mustafid. Ya, tatkala beliau mensyarah bab ini, beliau mengatakan hadal babu babun azimun. Jadi bab ini adalah bab yang sangat agung. Apabila seorang dia benar-benar merenungi dan mengetahui kenyataan yang ada yang menimpa manusia, banyak di antara mereka yang menisbatkan menyandarkan diri mereka kepada Islam, akan tetapi kebanyakan dari mereka, baik mereka sadari atau mereka tidak sadari, mereka melakukan celaan, ejekan terhadap Allah, Rasulnya, ataupun syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun makna dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu man hazala, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid, al-hazlu itu maknanya adalah al-la'bu wal-istiza, yaitu bermain dan bersenda gurau. Bermain dan bersenda gurau. Tapi di dalam permainan dan senda gurau tersebut, di dalamnya ada unsur pengejekan. Wa huwa diddul jaddu. Ya, diddul jaddi. Dan hazala ini, al-hazlu ini lawan dari serius. Tidak sungguh-sungguh. Ya, man hazala, yaitu barang siapa seseorang yang dia bersenda gurau, hanya sekedar main-main, tidak serius. Tapi di dalam senda gurauan tersebut, di dalamnya ada unsur ejekan, hinaan terhadap Allah dan atau Al-Quran atau Rasulnya. Fama hukmuhu, apa hukum yang seperti ini? Seseorang yang dia mengejek, hanya bersenda gurau, bercanda, tidak serius. Tapi di dalam senda gurau dia, terdapat unsur ejekan penghinaan terhadap Allah atau Al-Quran atau Rasulnya. Maka apakah hukum perbuatan tersebut? Maka dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, hukmuhu annahu kufrun. hukumnya adalah kufur munafin litauhidi yang menafikan tauhid. Wa yartaddu an dinil Islam, dan telah keluar dari agama Islam, murtad. Jadi kufurnya di sini adalah kufur akbar. Li'anna hadha min nawaqidil Islam bi ijma'il muslimin, dikarenakan hal ini termasuk dari pembatal-pembatal keislaman menurut kesepakatan ulama kaum muslimin. Para ulama dari empat madhab, mereka menulis di dalam kitab-kitabnya perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang termasuk dari amalan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mereka khilaf sekitar seratusan lebih. Ada yang mereka khilaf dan ada yang mereka sepakati. Contoh diantaranya yang khilaf tentang orang yang dia berwudu, sholat tanpa memiliki wudu, tapi dia sengaja sholat tanpa memiliki wudu. Kalau madhabnya Abu Hanafi, maka orang yang seperti ini kufur. Walaupun pendapat yang lain tidak mengatakan kufur. Dan diantara sekian banyak pembatal keislaman yang mereka sepakati, yang ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Nawaqidul Islam yang jumlahnya ada 10. Ya, Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang jumlahnya 10 itu adalah pembatal keislaman yang disepakati oleh empat madhab. Dan pembatal keislaman yang paling banyak terjadi yang menimpa kaum muslimin. Dan salah satunya adalah istihza. Mengejek, mengolok-ngolok ya, Allah atau Al-Quran atau Rasulnya yang dia tidak serius, hanya sekedar bercanda. Ya sawa'un kana jadan aw hazilan aw mazihan, sama saja apakah orang tersebut serius atau mungkin dia hanya sekedar bercanda. Ya maka pelakunya kufur, dan kufurnya adalah kufur akbar. Yang mana Allah tidaklah mengecualikan orang yang melakukan kekufuran illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Sebagaimana firman Allah, wa man kafara billahi min ba'di imanihi, ya barang siapa yang dia melakukan kekufuran kepada Allah, min ba'di imanihi, setelah dia beriman kepada Allah, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutma'innu, wa qalbuhu mutma'innu bil iman, dan dalam keadaan hatinya ini tetap tenang di atas keimanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang yang melakukan kekufuran setelah dia beriman, yang dikecualikan hanya satu, yaitu orang yang dia dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Adapun selain itu, seseorang yang melakukan kekufuran maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah tentang hukum taubatnya orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Yang ambil penjelasannya dari kitab Qawlul Mufid, ya, Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, "Tsumma i'lam." Kemudian ketahuilah bahwasanya ulama ikhtalafu, mereka berselisih tentang orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Hal tuqbalu taubatuhu, apakah taubatnya diterima? Ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat dari para ulama tentang diterima atau tidaknya orang yang dia telah mencela Allah dan Rasulnya. Al-Qaul Awal, pendapat yang pertama, ini masyhur indal Hanabila. Ini masyhur adalah pendapat yang madhab Hambali. Mereka mengatakan, innaha la tuqbalu. Sesungguhnya orang yang mencela Allah dan Rasulnya itu tidak diterima taubatnya. Bal yuktalu kafiran. Bahkan orang ini dibunuh dalam keadaan dia kafir, murtad, karena telah melakukan pembatal keislaman yang satu ini. Wala yusalla alaihi, dan dia ini tidak boleh disolatkan. Wala yud'a lahu birrahmah, dan tidak boleh didoakan rahmat baginya. Wa yudfanu fi mahilin ba'idin an kuburil muslimin, dan dia dipendam di tempat yang jauh dari pekuburan kaum muslimin. Jadi tobatnya tidak diterima. Ya, menunjukkan pembatal keislaman yang satu ini adalah pembatal keislaman yang sangat sangat besar, Ya, sehingga para ulama ada berselisih tentang taubatnya orang yang seperti ini. Pendapat yang pertama masyhur indal Hanabila, taubatnya tidak diterima, dianggap kafir, murtad, tidak disolatkan, tidak boleh didoakan rahmat, dan dikuburkan di tempat yang jauh dari pekuburan kaum muslimin. Walau qala qail, seandainya ada orang yang berkata, innahu taba, au anahu akhto'a, sesungguhnya dia sudah bertobat, dan dia mengakui kesalahannya, masa enggak diterima tobatnya? Maka pendapat ulama yang mengatakan tidak diterima, dia mengatakan li'annahum yakuluna, ya dikarenakan mereka ini mengatakan, jadi ulama-ulama yang mengatakan tidak diterima tobatnya, inna hadhihi riddah amruha 'adzimun. Ya, sesungguhnya pembatal keislaman yang satu ini perkaranya sangat besar. La yanfa'u fiha at-taubah, yang mana taubat ini tidak bermanfaat terhadap pembatal keislaman yang satu ini. Masa bisa si orang yang dia mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kok menghina dan mengejek Allah dan Rasulnya? Ya. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mengejek Allah dan Rasulnya, ini menunjukkan tidak ada keimanan pada dirinya. Ini pembatal keislaman yang sangat besar, sehingga taubat orang yang mengejek Allah dan Rasulnya ini tidak diterima. Ini pendapat yang pertama. Dan masyhur indal Hanabila adalah pendapatnya madhab Hanabila. Wa qala ba'du ahlul ilmi, adapun pendapat yang kedua adalah pendapat sebagian dari ahlul ilmi, yaitu innaha tuqbalu, ya sesungguhnya taubatnya itu diterima. Idza alimna sidqa taubatihi ila Allah wa aqara 'ala nafsihi bil khata', ya jika kita benar-benar mengetahui dia jujur di dalam taubatnya kepada Allah dan dia mengakui akan kesalahannya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ya, dikarenakan keumuman dalil-dalil akan diterimanya taubat orang-orang yang mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan keumuman firman Allah taala surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, ini syahidnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Jami'an seluruhnya, termasuk di dalamnya mengejek Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang dia memang bertobat. Dan kenyataannya dari orang-orang kafir yang sebelumnya mereka belum masuk ke dalam Islam, dari para sahabat, mereka ada yang mencela Allah dan Rasulnya. Dari sahabat-sahabat yang mulia yang sebelumnya mereka masuk ke dalam Islam, ya mereka pernah mencela Allah, mencela Rasulnya. Wa ma'adzalika tuqbalu taubatuhum. Ya, walaupun demikian taubat mereka diterima. Wa hadza huwa sahih. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Jadi taubatnya diterima, illa kata beliau, illa anna sabar rasul. Kecuali orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqbalu taubatuhu, taubatnya diterima, tapi apa, wajibu qatluhu, tapi dia tetap wajib dibunuh. Bi khilafi man sabballah, berbeda dengan orang yang mencela Allah, taubatnya diterima dan tidak dibunuh. Kalau ada orang mencela Allah kemudian dia bertobat, ya, dengan taubat yang benar-benar bertobat, maka tobatnya diterima dan dia tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Adapun orang yang mencela Rasulullah, tobatnya diterima tapi dia wajib dibunuh. Kok bisa seperti itu? Kalau orang mencela Allah, tobatnya diterima dan tidak dibunuh. Kalau orang mencela Rasulullah, tobatnya diterima tapi kok dibunuh? Kok seakan-akan derajatnya ini tinggian Rasulullah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, seakan-akan seperti itu. Maka dijelaskan la li anna haqqallahi duna haqqir rasul. Bukan berarti bahwasanya hak Allah itu di bawah haknya Rasul. Bukan berarti bahwasanya Rasulullah itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa orang yang mencela Allah kok taubatnya diterima dan dia tidak dibunuh? Dikarenakan Allah akhbarona, telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Dosa-dosa orang-orang yang dia melakukan kemaksiatan yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kabarkan, "Innallaha," sesungguhnya Allah, kata Allah, "yaghfiru dzunuba jami'an," mengampuni seluruh dosa. Allah kabarkan sendiri. Allah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dengan catatan perbuatan maksiat atau dosa yang dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau berhubungan dengan manusia. Rasulullah manusia. Kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, selain dia bertobat kepada Allah, maka dia pun harus minta keridhaan dari orang yang dia melakukan perbuatan dosa kepada orang tersebut. Yang melakukan perbuatan zalim kepada orang tersebut. Kalau kita punya hutang, tidak cukup kita bertobat, kemudian kita gak bayar hutang, gak cukup. Kalau hutang urusannya dengan manusia, maka selain kita bertobat kepada Allah, maka urusan kita kepada manusia minta keridhaan orang tersebut kalau memang kita tidak mampu untuk membayar hutangnya. Ataupun perkara-perkara yang lain yang urusannya dengan manusia. Ya. Adapun Rasulullah ini adalah manusia. Maka tobatnya diterima, tetap diterima, namun dia wajib dibunuh karena kita tidak tahu apakah Rasulullah ini mengampuni atau tidak. Dikarenakan Rasulullah sudah meninggal dunia, sehingga nanti urusan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Dan orang yang seperti ini dia tetap dianggap muslim. Ya, hukuman hadnya bagi orang yang mencela Rasulullah adalah dibunuh, tapi tobatnya diterima, tapi dia tetap dihukum had di dunia, yaitu dibunuh, ya, dan dia dianggap seorang muslim, disolatkan dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini ya, dan inilah adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, fa idza qutila ghassalnahu, apabila orang ini dibunuh, maka ya kita memandikannya, mengkafaninya dan dipendam bersama kaum muslimin. Dia tetap dianggap Islam. Ya, kalau dia mencela Rasulullah, tobatnya diterima dan dia dianggap orang muslim, seorang yang beragama Islam, maka wajib bagi kita untuk memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya dan mengkuburkannya pada kuburan kaum muslimin. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian poin yang ketiga tentang hukum mengejek ulama ataupun orang saleh. Dikatakan bahwasanya di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah ihtiramul ulama, memuliakan ulama dan umara yang mereka menegakkan keadilan, menegakkan syariat Islam, yang menegakkan kebaikan di daerah yang mereka kuasai. Dan juga termasuk di dalamnya adalah memuliakan orang-orang saleh. Tidak boleh kita menghina mereka. Tidak boleh kita menghina ulama, orang saleh yang menjalankan syariat Islam, menegakkan syariat Islam. Begitu juga umara yang mereka menegakkan syariat Islam. Barang siapa yang mencela mereka li ajli tamassukihim bidjini, karena mereka telah berpegang teguh dengan agama dan berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita cela dia, ya, kita mencela orang soleh, mencela ulama atau pemimpin yang kita cela bukan karena orangnya tapi dari amalan yang mereka lakukan. Mereka berpegang teguh dengan ajaran Islam, berhukum dengan ajaran Islam, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Dengan sebab itu mereka dihina. Seperti kebanyakan orang, ya, yang menghina seseorang yang mengamalkan memelihara jenggot misalnya, dikatakan kambinglah ataupun yang semisalnya, seorang yang tidak isbal dikatakan kebanjiran, seorang wanita yang menutup auratnya dikatakan ninja hatori, ya. Dan anak ini pernah, ya, jalan bersama istri anak di kampungnya, anak-anak kecil mengatakan ninja hatori ataupun yang semisalnya, ya, ataupun yang mengejek-ngejek yang lainnya. Yang diejek berarti adalah, intinya adalah syariat Islam yang diamalkan oleh orang tersebut. Maka yang seperti ini hukumnya adalah kufur akbar. Hukumnya kufur akbar. Karena hakikatnya mencela Allah dan Rasulnya. Karena yang mensyariatkan ajaran tersebut adalah Allah dan Rasulnya. Adapun kalau mengejek mereka karena penampilan fisik mereka atau sifat yang khusus yang ada pada mereka, ya, mungkin mereka ada penampilan fisik, mungkin kakinya afwan pincang ataupun yang semisalnya, matanya juling misalnya, ini sekedar misal, ataupun yang lainnya kemudian dihina, atau memiliki sifat yang khusus yang jelek kemudian dihina, maka ini hukumnya adalah haram. Ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan kewajiban bagi kita tatkala melihat saudara kita yang melakukan kesalahan baik di dalam penampilan ataupun sifat tertentu, maka wajib bagi kita untuk menasehatinya, bukan untuk mengejeknya, ya, apalagi menggibahinya, maka ini tidak boleh. Jadi inti dari hukum mengejek ulama atau orang soleh atau pemimpin yang mereka menjalankan menegakkan syariat Islam ada dua intinya. Jika yang diejek itu adalah syariat atau ajaran yang mereka amalkan, maka hukumnya kufur akbar. Tapi kalau yang diejek adalah penampilan zahir mereka, fisik mereka atau sifat yang khusus yang ada pada mereka, maka ini adalah hukumnya haram. Kita jelaskan poin yang terakhir, penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa Muhammad ibnu Ka'bin, wa Muhammad ibni Ka'bin, wa Zaid ibni Aslam wa Qatadah. Ibnu Umar ini adalah seorang sahabat yang mulia. Adapun Muhammad ibni Ka'bin, Zaid bin Aslam dan Qatadah, mereka adalah tabi'in, para tabi'in. Maka dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, fariwayatu an ibni Umar marfu'ah. Ya, marfu'ah. Jadi riwayat dari Ibnu Umar ini marfu. Adapun riwayat dari tiga orang tabi'in ini adalah mursal. Ya, terputus. Karena mereka tidak menyaksikan kejadian yang akan dikisahkan oleh, yang akan mereka sampaikan ini. Daqala hadithu ba'dihim fi ba'din. Yakni maknanya kullu ha'ula'i rawu hadal hadith. Mereka semua ini, empat orang ulama ini, Ibnu Umar dari sahabat yang mulia, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah, mereka semuanya meriwayatkan hadis ini. Walakin lama kanat alfadhuha mutaqariba, akan tetapi karena lafad-lafadnya dari matan hadis yang mereka sampaikan ini saling berdekatan dan maknanya satu, maka dakhala hadithu ba'din fi ba'din. Maka masuk dari lafad-lafad mereka, sebagian yang dari mereka masuk kepada sebagian yang lainnya. Jadi mereka sama-sama meriwayatkan hadis ini dengan lafad-lafad yang berbeda, tapi maknanya satu. Sehingga sampailah apa yang ada pada kita ini. Ya, sebagiannya perkataan Ibnu Umar, sebagiannya perkataan Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, Qatadah. Ya. Yang sebagian dari perkataan-perkataan mereka ini, matan-matan yang mereka sampaikan ini, mutaqaribah, saling berdekatan dan maknanya adalah satu. Mereka mengatakan annahu qala rajulun, bahwasanya telah berkata seorang laki-laki. Sesal Al-Fauzan menafsirkan laki-laki yang di sini yakni minal munafikin. Itu laki-laki dari orang munafik. Dia mengafi ghazwati Tabuk, pada peperangan Tabuk. Tabuk adalah nama sebuah tempat sebelah kirinya Madinah dekat Sam. Dan perang Tabuk ini dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan sebabnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau sebuah kabar bahwasanya Rum telah mempersiapkan pasukan yang besar untuk memerangi kaum muslimin. Dan pada saat itu adalah pada saat musim panas. Panas yang sangat. Dan saat itu adalah waktu buah kurma sedang masak-masaknya. Siap untuk dipanen. fal waktu waktu jarih jiddan, pada waktu itu adalah waktu yang sangat sulit sekali. Kemudian jaraknya pun sangat jauh. Dan musuh yang ingin menyerang kaum muslimin jumlahnya sangatlah banyak. Dan waktu tersebut adalah waktu yang sangat panas. Ya. Pada waktu itu pula, buah kurma itu sedang enak-enaknya dilihat siap untuk dipanen. Sehingga manusia itu berhajat untuk memanen kurma mereka. Wal muslimuna indahum usrah. Dan muslimin, kaum muslimin pada saat itu mereka yang memiliki kesulitan-kesulitan. Tidak ada persiapan di antara mereka. Mereka tidak memiliki persiapan yang cukup untuk berperang. Oleh karena itulah pasukan yang pergi ke perang Tabuk itu dinamakan Jaisul Usrah. Ya, pasukan yang sulit. Ya, karena mereka tidak memiliki persiapan untuk berperang. Dan tahun tersebut, ya waktu tersebut dinamakan Sa'atul Usrah. Waktu-waktu yang sulit. Akan tapi karena perintah Rasulullah ya untuk menanti mereka di Tabuk, tidak menunggu di Madinah, tapi Rasulullah menanti mereka di Tabuk, akhirnya mereka kaum muslimin keluar dan bersabar di atas masakah kesulitan yang menimpa mereka, dan bersama mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pergi ya keluar dari kota Madinah dan sampailah mereka ke Tabuk. Kemudian mereka menunggu di Tabuk ya. Falamma alima al-adu biqudumihim ila Tabuk, maka tatkala musuh mengetahui bahwasanya kaum muslimin sudah sampai ke Tabuk, asabahu ar-ra'bu, maka rasa takut menimpa mereka. Jadi kaum Rum mereka tidak berani untuk menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah lontarkan rasa takut pada hati-hati mereka. Kemudian Rasulullah menetap di Tabuk beberapa hari menunggu kedatangan mereka, akan tetapi mereka tidak berani untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan Allah ya telah melontarkan rasa takut, menanamkan rasa takut pada hati-hati mereka. Kemudian kaum muslimin ya mereka kembali dengan selamat dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan merugilah orang-orang munafik. Kemudian Syaikhul Fauzan mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat ya yang menjelaskan tentang apa yang terjadi pada perang Tabuk, yaitu pada surat At-Taubah. Di mana pada surat Taubah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengungkap kejelekan orang-orang munafik dan memuji orang-orang mukminin. Dan ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menguji orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka teruji keimanannya. Kemudian fakana lil munafikin, kemudian ada dari orang-orang munafik yang mereka melontarkan suatu ucapan tatkala di Tabuk tersebut ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi ada salah seorang munafik yang mereka mengucapkan suatu kalimat sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas di dalam hadis yang mulia ini, ya tatkala di antara mereka mengatakan ma ra'aina mithla qura'ina haula'i, tidaklah kami melihat semisal para qura kita ini. Yakni bil qura, yang dimaksud dengan al qura, yang dimaksud oleh orang yang mengucapkan ini, al qura di sini adalah Rasulullah dan para sahabat. Ya ma ra'aina mithla qura'ina haula'i, tidaklah kami melihat orang yang semisal dengan qura kita ini. Ya, ini maksudnya adalah para sahabat Rasulullah dan para sahabat. Argoba butunan, yang paling buncit perutnya, paling besar perutnya. Dalam artian adalah rakus di dalam makan. Wala akdaba alsunan, dan yang paling dusta lisannya. Wala ajbana indalika, dan yang paling pengecut tatkala bertemu musuh. Ini ucapan orang-orang munafik, ya salah seorang munafik yang ditujukan kepada Rasulullah dan para sahabat. Padahal dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan ya bahwasanya sifat-sifat yang dia ucapkan ini, yang dia sifatkan Rasulullah dengan sahabat, yang paling buncit perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut tatkala ketemu musuh, ini kenyataannya ini sebenarnya adalah sifat-sifat orang munafik. Akan tetapi malah mereka mensifatkan hal tersebut kepada Rasulullah dan para sahabat. Kemudian seorang sahabat yang mulia yang bernama Auf bin Malik. Ya faqala lahu Auf bin Malik berkata kepada lelaki yang mengatakan perkataan seperti ini. Kadzabta. Dusta kamu. Walakinnaka munafikun. Sesungguhnya kamu itu adalah seorang yang munafik. La akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan benar-benar memberikan khabar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, perkataan sahabat yang mulia Auf bin Malik, ya perkataan sahabat yang mulia Auf bin Malik tatkala mendengar seorang laki-laki mengatakan perkataan seperti ini kepada Rasulullah dan para sahabat, dia mengatakan walakinnaka munafikun. Justru sesungguhnya kamulah yang munafik. Kenapa? Karena tidak mungkin sifat-sifat yang dikatakan oleh orang ini disandarkan kepada Rasulullah dan para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tatkala mereka mensifati Rasulullah dan para sahabat dengan sifat-sifat yang seperti ini, tidak lain lagi bahwasanya orang tersebut adalah orang munafik. Karena orang munafik, ya tidaklah mungkin dia mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat yang seperti ini. Maka beliau memberikan suatu faedah, wabihada yu'rafu, oleh karena itulah kita ketahui, anna man yasubu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang mencela Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kafirun, bahwasanya orang tersebut adalah kafir. Ya, dari sini, dari perkataan Auf bin Malik, walakinnaka munafik, yang menunjukkan orang yang mencela sahabat Rasulullah ini adalah kafir. Karena ucapan laki-laki ini tatkala mensifati yang paling buncit perutnya, yang paling dusta lisannya, paling pengecut tatkala ketemu musuh, yang dimaksud oleh orang ini adalah Rasulullah dan para sahabat. Tatkala Auf bin Malik mendengar perkataan orang ini, Auf bin Malik mengatakan kadzabta walakinnaka munafik. Berarti Abdullah Auf bin Malik menganggap perkataan ini adalah perkataan orang yang munafik. Ya. Menunjukkan orang-orang yang mencela sahabat Rasulullah, dia adalah kafir. Kenapa? Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, dikarenakan mencela mereka, mencela para sahabat, ini hakikatnya mencela Allah, yang pertama. Yang kedua, mencela Rasulullah. Dan yang ketiga adalah mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencela sahabat kafir, alasannya karena orang-orang yang mencela sahabat Rasulullah ini hakikatnya dia mencela Allah, mencela rasulnya Allah Subhanahu wa taala, dan mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan fayakunu ta'nan fillah. Adapun mencela sahabat hakikatnya adalah mencela Allah, karena berarti orang tersebut telah mencela hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah. Salah satu sifat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim yang mengandung sifat Dzul Hikmah. Dzul Hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan tujuan yang mulia. Ini makna dari hikmah. Orang yang mencela sahabat hakikatnya mencela Allah. Kenapa? Karena tatkala mereka mencela sahabat, berarti dia telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memilihkan nabi yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok dipilih sahabat-sahabat yang jelek? Rasulullah adalah seorang nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia, yang Allah pilih sebagai rasulnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati para hambanya. Kemudian Allah mendapatkan bahwasanya Rasulullah adalah sebaik-baik hati hamba. Ya, maka Allah pilih Rasulullah sebagai nabinya, sebagai rasulnya yang mengemban risalah Islam. Jadi Rasulullah adalah sebaik-baik hamba, sebaik-baik manusia. Nabi yang paling mulia. Kok nabi yang paling mulia kok dipilihkan teman yang jelek? Kalau seandainya sahabat ini adalah kafir, kemudian dicela, berarti kan sahabat ini jelek. Berarti nabi temannya adalah orang-orang yang jelek. maka ini menyelisih hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah memilihkan teman yang jelek untuk nabinya yang paling mulia. Tidaklah mungkin, tidak sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mencela sahabat, hakikatnya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka adalah sahabat Rasulullah. Wal mar'u ala dini khalilihi. Dan seseorang itu ya tergantung dari agama teman dekatnya. Kalau kita ingin melihat agama seseorang, maka lihat kepada siapa dia berteman, siapa teman dekatnya. Kalau seandainya teman dekatnya adalah orang-orang yang saleh, maka tidak jauh kemungkinan besar dia adalah orang yang saleh. Dan sebaliknya, kalau temannya adalah orang-orang yang jelek, teman akrabnya, teman karibnya, dalam arti ini teman karib yang dia selalu bersama dengannya. Ya, karena yang namanya hati itu ibarat apa? Tentara. Ya. Kalau dia sifatnya sama, pasti berkumpul. Orang-orang yang baik, dia ruhnya sama. Sehingga orang yang baik itu biasanya, bukannya biasanya ya, pasti dia mestinya berkumpulnya dengan orang-orang yang baik. Adapun orang yang buruk biasanya, ya dia berkumpul dengan orang-orang yang buruk. Maka tatkala mereka mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya mereka mencela Rasulullah. Kalau sahabat seandainya akhlaknya jelek, akidahnya jelek, keimanannya jelek misalnya, termasuk dari orang-orang yang munafik misalnya, maka tidak jauh pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hakikatnya orang yang mencela sahabat, hakikatnya adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sebenarnya mereka ingin mencela Rasulullah, tapi mereka tidak berani mencela Rasulullah. Akhirnya dengan perantara mereka mencela para sahabat. Kalau sahabat tercela, maka otomatis Rasulullah juga tercela. Ya, karena manusia itu, untuk kita melihat dia orang baik atau orang buruk, ya apakah akhlaknya baik atau akhlaknya buruk, bisa dilihat dari teman dekatnya. Kepada siapa dia bermain, teman dekatnya siapa. Kemudian yang ketiga, mencela sahabat hakikatnya adalah mencela syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan para sahabat ini adalah perantara, li'annahum al-wasitatu bainana wa bainar rasul. Dikarenakan mereka para sahabat itu adalah perantara antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang menukilkan syariat Islam. Merekalah yang menyebarkan syariat Islam. Yang meneruskan dakwahnya Rasulullah adalah para sahabat. Ya, kalau sahabat memiliki sifat yang pendusta, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh laki-laki tersebut, maka syariat yang sampai kepada kita ini perlu ditanda-tanya. Tanda-tanya besar. Benar enggak ini syariat Islam? Karena yang membawanya adalah seorang yang pendusta. Seandainya sahabat ini sebagaimana yang mereka katakan. Jadi mencela sahabat hakikatnya adalah mencela syariat Islam. Karena yang menyampaikan syariat Islam setelah Rasulullah, yang menyebarkan syariat Islam ini adalah para sahabat. Kemudian para muridnya dari tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, para ulama sampai zaman sekarang. Ya. Kemudian fadhahaba Aufun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Kemudian Auf bin Malik pun pergi menuju Rasulullah untuk mengabarkan tentang orang tersebut. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Maka dia mendapatkan Al-Quran telah mendahuluinya. Ya, jadi sebelum Auf bin Malik mengabarkan berita tersebut, tentang apa yang diucapkan oleh laki-laki tersebut, ternyata Rasulullah sudah tahu. Turun Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah tentang orang ini. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang dikatakan oleh mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar tersebut sebelum Auf bin Malik menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faedah yang bisa kita ambil sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, fa hadza fihi yas'atu ilmi Allah taala. Hal ini menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan akan alamat dari alamat nubuahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang sangat sangat cepat. Tsumma ja'a dzalika ar-rajul alladzi takallama bihadzal kalam, ya kemudian laki-laki yang berbicara dengan pembicaraan seperti ini, dia mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang mendekati Rasulullah, kemudian wajada nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad irtahala, dalam keadaan berjalan, raqibana qita naqatahu, mengendarai ontanya. Ya, tatkala laki-laki ini ngerti telah turun ayat terkait dengan dirinya, maka segera dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mendapatkan saat itu Rasulullah sedang berada di kendaraan ontanya dalam keadaan berjalan. Kemudian dia mendekati Rasulullah, wa huwa yaqul, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsar raqbi ya naqta'u bihi anatat tariq, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini hanya bersenda gurau, kami ini hanya berbicara, ngobrol biasa, obrolan yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan safar untuk memutuskan rasa penat di dalam perjalanan, biar enggak capek ya Rasulullah, ini cuma bercanda, biar kami tidak capek ya dari rasa penat yang kita alami dalam perjalanan. Ya, saya mengucapkan ucapan yang seperti itu sekedar bercanda, tidak serius, biar lelah, rasa lelahnya capek, biar rasa lelahnya hilang. Ya, qala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis yang mulia mengatakan, ka'anni anzur ilaihi muta'alliqan bin nis'ati naqati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aku melihat, ya seakan-akan aku melihat kepadanya dalam keadaan dia memegang bergelantungan tali kekangnya unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal hijarata tankubu rijlaihi, dan batu-batu mengenai kedua kakinya. Dijelaskan, yakni ai yamsi, dia berjalan, kemudian batu-batu menimpa kedua kakinya. Ka'annahu, seakan-akan Allahu a'lam, ya sebagaimana dijelaskan oleh Faisal Al-Fauzan, seakan-akan dia berjalan dengan jalan yang cepat, kemudian dia tidak merasa, ya karena dia meminta udzur, ingin minta udzur kepada Rasulullah, sehingga dia tidak memperhatikan jalannya sampai-sampai dia kesandung batu. Dia berjalan dengan cepat dalam keadaan kakinya tersandung batu, ya karena yang dia inginkan adalah meminta udzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqul, sambil dia mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini hanya bersenda gurau dan hanya sekedar bermain. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengatakan kepada orang ini, ya, membawakan firman Allah taala, abillahi, apakah dengan nama Allah, wa ayatihi wa rasuli kuntum tastazi'un, kamu ini apakah dengan nama Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya, kamu mengolok-ngolok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, tidak ada udzur bagi kalian, sesungguhnya kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ma yaltafitu ilaihi wa may yazidu alaihi, maka Rasulullah sama sekali tidak berpaling kepada orang tersebut dan tidak menambah perkataannya, ya kecuali membawakan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi Rasulullah tidak berpaling kepada orang tersebut dan tidak menambahi perkataannya kecuali abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un. Faedah, ada beberapa faedah yang sangat agung yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Yang pertama, bahwasanya orang yang mencela Allah atau Rasulnya atau Al-Qur'an, irtadda an dinil Islam, maka dia telah murtad, keluar dari Islam. Riddatan tunafit tauhid, pembatal keislaman yang dapat menafikan aslu tauhid. Kemudian yang kedua, bahwasanya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu, tidaklah la yu'fa fiha anil la'bi wal mazhi, tidaklah diberikan udzur, tidaklah dimaafkan atasnya, ya, walaupun dia hanya sekedar bermain, bersenda gurau. Bal yuhkamu alaihi biriddah, bahkan dia tetap dihukumi riddah, telah melakukan pembatal keislaman. Jadi pembatal keislaman yang ke-10 yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab itu, ya, pembatal keislaman yang tidak dimaafkan di dalamnya, ya, orang yang dia hanya sekedar bercanda. Dalam masalah pembatal-pembatal keislaman tidak boleh bercanda. Kalau bercanda maka tetap tidak diampuni. Dalam artian tetap dia dihukumi telah melakukan pembatal keislaman. Ya, dia dihukumi telah melakukan pembatal keislaman. Kalau dia tidak bertobat maka bisa jadi ya dia keluar dari Islam. Kalau dia tidak bertobat, walaupun dia hanya sekedar bercanda. Orang yang bercanda yang melakukan pembatal keislaman maka tetap dihukumi dia telah melakukan perbuatan tersebut walaupun dia bercanda. Kemudian yang ketiga adalah wajibnya ingkarul munkar. Ya, sebagaimana Abu bin Malik, ya beliau mengingkari orang yang mengatakan perkataan yang seperti itu. Kemudian yang keempat, anna man lam, ini faedah yang sangat penting. Anna man lam yungkir al-kufra wa syirka fa innahu yakunu kafiran. Bahwasanya orang yang tidak mengingkari kekufuran dan kesyirikan, orang yang tidak mengingkari kekufuran dan kesyirikan, fa innahu yakunu kafiran, maka dia juga menjadi kafir. Jadi orang yang tidak mengingkari kekufuran dan kesyirikan, dia bisa menjadi kafir. Dari sisi mana? Berdasarkan dalil yang mulia ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, li'anna alladhi takallama fi hadzal majlis wahid. Dikarenakan orang yang berbicara di dalam majlis tersebut tatkala perang Tabuk itu wahid, satu orang. Qala rajulun, telah berkata seorang laki-laki. Akan tetapi wallahu nasaba hadza ilal majmu'. Akan tetapi Allah sandarkan hal tersebut kepada apa? Al majmu', kepada umum. Faqala, ya Allah berfirman, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un, la ta'tadiru, apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian, kuntum, bukan kunta tapi kuntum, kalian mengejek, mengolok-ngolok, la ta'tadiru, tidak ada udzur bagi kalian, qad kafartum ba'da imanikum, ya, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya, jadi lelaki ini tatkala dia berbicara dengan pembicaraan seperti ini, tentu banyak orang yang ada di sampingnya yang mendengarkannya. Auf bin Malik tatkala mendengarkan orang yang berbicara perkataan seperti ini, dia langsung mengingkari. Adapun orang-orang yang di sekitarnya yang dia diam saja, ya, dia tidak mengingkarinya, maka dia pun dihukumi apa? Kafir. Li'anna ar-radiya kal-fa'il. Dikarenakan orang yang ridho dengan kekafiran, kalfa'il, seperti pelakunya. Walaupun mungkin dia tidak melakukan kekafiran tersebut. Ya. Orang yang ridho dengan kekafiran, yang senang dengan sihir misalnya. Kalau ada acara sihir, Masya Allah, senang sekali dia ridho. Dia enggak bisa sihir. Maka kalfa'il. Maka seperti pelakunya. Makanya kalau kita lihat pembatal keislaman yang ketujuh sihir itu kan. Ya, di antara pembatal keislaman yang ketujuh adalah sihir. Faman fa'alahu aw radiya bihi. Barang siapa yang melakukannya atau yang dia ridho kepada sihir, maka dia sungguh telah keluar dari Islam, melakukan pembatal keislaman. Dan ini pun berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 140. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qad nazala alaikum fil kitabi. Dan sungguh telah Allah turunkan kepada kalian di dalam Alkitab. An idza sami'tum, yaitu apabila kalian mendengar ayatillahi yukfaru, ayat-ayat Allah dikufuri dengannya, biha, idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, dan diejek, dicela, fala taq'udu. Allah mengatakan apa? Fala taq'udu ma'ahu, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka merubah pembicaraannya kepada topik yang lainnya. Kalau tidak, kalau kalian tetap duduk-duduk bersama mereka, orang-orang yang mengejek ayat-ayat Allah, innakum idzan mithluhum. Ya, kalau tidak berarti kalian itu sama seperti mereka. Kalau kita mungkin pulang kampung, kemudian ada teman lama kita, kita reuni misalnya ya bersama teman SMP kita atau SMA kita, kemudian di antara mereka ada yang guyonan, biasa ya. seperti yang dicontohkan oleh seorang ustaz, ya Pak Haji, anak Pak Haji main judi, Masya Allah. Tapi menang Pak Haji, iya tuh, Alhamdulillah. Ini termasuk dari apa? Istihza. Oh, kita ketawa ikut kita. Ya. Gak pergi kita dari tempat tersebut, tidak mengingkarinya. Innakum idzan mithluhum. Kalau seperti itu, kita tetap duduk bersama mereka, tidak mengingkarinya. Innakum idzan mithluhum. Ya, sesungguhnya kalian kalau seperti itu, sama seperti mereka. Kalau kita tidak bisa sanggup untuk mengingkarinya, kita nasihatkan enggak bisa, kita harus apa? Pergi dari majelis tersebut. Jangan duduk-duduk bersama mereka. Kalau kita masih duduk-duduk bersama mereka, menunjukkan keriduan kita terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kelima, di dalam hadis yang mulia ini, wajibnya bagi kita untuk memuliakan ahlul ilmi dan tidak boleh mengejek mereka. Jadi karena kan orang munafik ini tatkala mengatakan maraina misla quraina haula'i, yang dia inginkan dari perkataan dia adalah Rasulullah dan para sahabat. Yang mereka adalah orang-orang saleh. Kemudian faedah yang keenam dalam hadis ini, dalil tentang alamat dari alamat nubuwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini beberapa faedah yang dapat kita ambil sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian kita masuk pada bab yang selanjutnya. Bab yang ke 47. Babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala, "Wa la in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li." Al-ayah. Bab ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah hadal bab babun azimun, adalah bab yang sangat agung. Taqaddama nadhiruhu fi babi qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Dan telah berlalu bab yang serupa dengan bab ini yang sudah kita bahas, yaitu bab firman Allah Ta'ala ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Dan mereka menetapkan, mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kemudian mereka mengingkarinya. Yaitu dengan bentuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari bab yang ke-47 ini, bab firman Allah Ta'ala yang mulia ini, yang menjelaskan tentang termasuk dari kesyirikan orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya pembahasannya sama dengan bab ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Oleh karena itu nanti kita tidak terlalu panjang lebar di dalam menjelaskannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in adzaqnahu." Ai maknanya a'tainahu. Dan tatkala kami memberikan kepada orang tersebut rahmatan minna, rahmat dari kami, itu afiah, kebaikan, sehat di dalam badannya, kekayaan, harta yang melimpah, min ba'di dharra'a massathu, ya setelah kesusahan menimpa orang ini, ya, dan tatkala kami memberikan kenikmatan kepadanya, rahmat yang berasal dari kami, orang ini kami berikan kebaikan, sehat badannya, kami berikan harta yang melimpah, setelah dia tertimpa kesusahan, ya, mungkin sakit badannya, atau termasuk dari orang-orang yang miskin, maka dia mengatakan, layakulanna hadali, maka dia mengatakan, ini adalah dengan sebabku. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, orang ini melupakan kesusahan yang menimpa dirinya dan melupakan dari mana datang nikmat-nikmat tersebut. Dan dia menyangka bahwasanya nikmat yang dia dapatkan ini berasal dari kekuatannya, usahanya. Sehingga dia mengatakan, hadali, nikmat yang saya dapatkan ini memang ini adalah berasal dari diri saya, dari usaha saya, dari kekuatan saya. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menyandarkan nikmat tersebut kepada dirinya sendiri, kepada usahanya, ya, kepada bapak-bapaknya mungkin, Oleh karena itulah qala Mujahid, ya, berkata Imam Mujahid di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, dia mengatakan hadza bi amali, hadza bi amali wa ana mahkukun bihi, ini adalah dengan sebab harta yang aku dapatkan ini dengan sebab usaha aku dan aku berhak mendapatkannya karena aku yang mengumpulkannya. Ini karena kecerdasan yang ada pada diriku untuk mencari harta. Jadi dia sandarkan kepemilikan hartanya kepada dirinya. Wa qala Ibnu Abbas yuridu min indi. Berkata Ibnu Abbas, dan yang dia inginkan dari perkataan hadali adalah min indi, berasal dari diriku. Jadi inti dari ayat yang mulia ini, ya, seseorang tatkala dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia telah melakukan kesyirikan. Ada perincian hukumnya sebagaimana yang kita sudah jelaskan. Ya, kalau dia meyakini bahwasanya, ya, semata-mata harta yang dia dapatkan, nikmat yang dia dapatkan itu memang berasal dari dirinya, tidak ada campur tangan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah kufur akbar. Tapi kalau dia hanya menjadikannya sebagai sebab saja, ya, dan dia masih meyakini yang memberikan nikmat tersebut adalah Allah, tapi dia melupakan Allah, dia menyandarkan hanya kepada sebab dirinya saja dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hukumnya kufur asgar. Adapun dalil dari sunnah, hadis yang sahih, hadis yang ma'ruf, ya, yang dibawakan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tentang kisah tiga orang dari Bani Israel. Inna thalathatan min Bani Israel, ya, sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israel, yang dia abrasa wa aqra'a wa a'ma, yang dia memiliki penyakit abras, sejenis lepra, kemudian wa aqra'a, kepalanya botak, wa a'ma, dan matanya buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menguji mereka. Fa'aradallahu ayubtiliyahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menguji mereka. Allah pun mengutus seorang malaikat kepada mereka. Kemudian malaikat ini pun mendatangi seseorang yang abras. Kemudian malaikat ini mengatakan, adakah sesuatu yang engkau cintai? Engkau ingin sesuatu yang engkau paling cintai, apa itu? Qala, dia mengatakan, launun hasanun, saya ingin kulit yang bagus, warna yang bagus, wajildun hasanun, dan kulit yang bagus, dan pergi dariku, hilang dariku sesuatu yang membuat manusia merasa jijik. Kemudian malaikat tersebut mengusapnya, maka hilanglah sesuatu yang menjijikan yang ada pada dirinya. Maka orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala warna kulit yang bagus dan kulit yang hasanan. Kemudian malaikat ini mengatakan, fa ayul mali ahabbu ilaika, harta apakah yang paling engkau cintai? Qala, dia mengatakan, ibil awil baqar, unta ataupun sapi. Syaqqa Ishaq, ya, Ishaq ini salah seorang dari perawi hadis yang mulia ini ragu-ragu apakah ibil yang diucap oleh malaikat ini adalah unta ataupun sapi, ragu-ragu. Au di sini adalah menunjukkan akan keraguan-keraguan dari perawi yang bernama Ishaq. Kemudian dia diberikan unta yang sedang hamil, yang bunting. Kemudian malaikat ini pun mengatakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi kamu, ya, dan apa yang ada di dalam unta tersebut. Kemudian malaikat pun mendatangi orang yang kepalanya botak dan berkata dengan perkataan yang sama, apa yang kamu inginkan? Ya, saya menginginkan warna yang bagus dan rambut yang bagus, dan pergi dariku, tidak hilang dariku sesuatu yang membuat manusia jijik. Ya, kemudian malaikat itu pun mengusapnya, kemudian hilanglah sesuatu yang menjijikan yang ada pada dirinya, dan dia pun diberikan rambut yang bagus. Kemudian malaikat ini pun mengatakan, harta mana yang paling engkau sukai? Maka dia mengatakan, al-baqar awil ibil. Kemudian dia berikan baqarah hamilan, sapi yang hamil. Kemudian malaikat ini pun mendoakan orang tersebut, barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat ini pun mendatangi orang yang ketiga yang matanya buta dan bertanya kepada laki-laki tersebut dengan pertanyaan yang sama. Adakah sesuatu yang paling engkau cintai? yang kau inginkan. Kemudian mengatakan, aku menginginkan Allah mengembalikan penglihatanku agar aku bisa melihat manusia. Maka malaikat itu pun mengusapnya, kemudian Allah pun mengembalikan penglihatannya. Kemudian malaikat itu pun mengatakan, harta apa yang kamu sukai? Kemudian mengatakan, al-ghanam, kambing. Kemudian pun dia diberikan seekor kambing yang beranak, yang bunting. Kemudian berkembang biaklah, ya, onta, bakara, sapi dan kambing yang mereka miliki, sehingga masing-masing mereka memiliki satu lembah ibil, satu lembah bakar, dan satu lembah ghanam. Ya, setelah mereka menjadi orang yang kaya makmur, maka datang kembali malaikat tersebut untuk menguji mereka. Malaikat yang pertama, malaikat dia pertama datang kepada orang yang abros dengan bentuk seperti orang tersebut sebelum sembuhnya. Faqala, kemudian malaikat mengatakan, rajulun miskin, saya ini adalah orang yang miskin, wa ibnu sabil, dan orang yang melakukan suatu perjalanan, kemudian perbekalanku sudah habis, ya fala balagha li al-yawma illa billah, ya bekal, tidak ada bekal bagiku untuk sampai kepada tujuan pada hari ini, tidak ada yang dapat menolongku illa billah thumma bika, kecuali dengan pertolongan Allah thumma bika. Ya, dengan istilah apa? Thumma bika. Kemudian kamu. As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasana wal-jidda al-hasan wal-mal. Saya meminta dengan zat yang telah memberimu warna yang bagus dan kulit yang bagus serta harta ba'iran. Seekor ba'ir onta. Ataballagu bihi fi safari agar yang aku jadikan sebagai bekal di dalam safarku. As'aluka billadhi a'taka. Saya minta kepada kamu billadhi. Dengan zat. Maksudnya siapa di sini? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ada suatu bab. Dari bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang beliau berikan judul. Babu la yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh menolak orang yang meminta dengan nama Allah. As'aluka billah, ya fulan, saya meminta dengan nama Allah agar sampean memberikan saya ini dan itu. Maka kita orang yang diminta, kalau kita bisa memberikannya, wajib bagi kita untuk memberikan orang yang dia telah meminta kita dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ziman lahu, sebagai bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk meminta dengan nama Allah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, as'aluka billadhi a'taka, billadhi, dengan zat. Maksudnya di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang ini berilmu, tatkala ada orang yang meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya dia memberikannya. Dan nanti kita akan bahas, boleh enggak seseorang itu meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, boleh atau tidak. Ya. Karena kalau sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, kalau pada bab la yuradu man sa'ala billah, dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hanya dari satu sisi, yaitu dari sisi orang yang diminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi dia untuk tidak menolak. Kalau ada orang datang kepada kita, minta dengan nama Allah sesuatu dari diri kita, dan kita mampu memberikannya, maka kita wajib memberikannya. Kalau tidak, kita bisa berdosa, menunjukkan kita tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau tidak membawakan dalil-dalil yang membolehkan atau tidaknya meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di dalam hadis yang seperti ini, malaikat meminta, as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan. Hukum asalnya tidak boleh. Ya, hukum, apalagi hukum meminta-minta. Hukum meminta-minta tanpa membawa nama Allah itu antara makruh dan haram. Hukum meminta-minta tanpa membawa nama Allah. Kita minta-minta itu antara makruh dan haram. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Makruh jika terkait dengan tenaga ataupun yang semisalnya. Dan haram jika terkait dengan harta. Kecuali kalau memang ada darurat. Ya, kita memiliki hajat yang sangat, yang tidak bisa tidak kita harus meminta, maka hukumnya boleh. Tapi hukum asal dari meminta-minta adalah hukumnya adalah antara makruh dan haram. Maka lebih-lebih lagi orang yang dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak berhajat. Kalau dia berhajat silakan bisa, boleh. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Ya, seorang malaikat yang dia menyamar seperti seorang manusia, dia rajulun miskin, ibnu sabil, memang perbekalannya habis. Untuk meneruskannya memang dia harus minta. Makanya seperti ini uzur bagi dia. Maka kalau kita memiliki suatu uzur yang dibenarkan oleh syariat, boleh kita meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti meminta hak kita. Ada orang ikhwani misalnya, ada ikhwan ngutang sama kita. Dia punya duit, ngerti kita, tapi kok enggak bayar-bayar? Ya sudah, kita minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib memberikannya. Faqala al-hukuku katsirah. Maka orang ini mengatakan tanggunganku banyak. Maknanya di sini dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, annal huquqa allati alayya katsirah wa yanfadul mal law a'taituka, bahwasanya tanggunganku itu banyak. Ya seandainya aku berikan harta tersebut kepadamu, nanti hartaku jadi habis. Ya, intinya dia tidak mau memberikannya dan dia mencari-cari uzur. Faqala lahu, maka malaikat ini mengatakan, ka'anni a'rifuka, kelihatannya saya mengenal sampean. Bukankah dulu sampean itu adalah orang yang memiliki abros, sejenis penyakit kulit yang putih-putih, yang tidak bisa seorang tabib pun dapat menyembuhkannya. Ini abros ini termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Oleh karena itulah dijelaskan di sini oleh Syaikh Al-Fauzan, di antara mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam apa? Dapat menyembuhkan penyakit abros. La yumkinu ilajuhu fit tabbi al-basari. Abros wahadal maradu, penyakit ini tidaklah mungkin disembuhkan dengan pengobatan manusia. Walidzalika kana min mu'jizati Isa alaihissalam. Oleh karena itulah di antara mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam bahwasanya beliau dapat mengobati penyakit abros dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kamu adalah orang yang memiliki penyakit abros, kemudian manusia merasa jijik denganmu, dan kamu adalah orang miskin, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu harta. Faqala, ini syahid dari kita, dari hadis yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia mengatakan, menyandarkan kepemilikan hartanya, innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Ya sesungguhnya saya mendapatkan harta ini adalah warisan dari bapak-bapakku. Yakni hadza laysa bimalin jadid. Yakni ini bukan harta yang baru sebagaimana yang kamu katakan. Tapi ini harta ini sudah lama saya miliki dari bapak-bapak saya sebelumnya. Dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat pun mendoakan orang ini, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Ya jika kamu ini berdusta, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kamu ya seperti dulu. Ya kemudian akhirnya Allah pun mengembalikan orang tersebut menjadi miskin dan penyakit kusta. Dan begitu pula malaikat ini pun mendatangi orang yang akra, berkata dengan yang sama, dan orang akra ini pun menyandarkan hartanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang buta. Ya, dia mengatakan kepada orang buta ini mengatakan, qala kuntu a'ma faradallahu alayya basari. Ya dulu aku memang orang yang buta, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta, maka ambillah apa yang kamu inginkan. Ya kemudian akhirnya malaikat ini pun dia menjelaskannya bahwasanya dia adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji mereka. Ya, maka dari tiga orang Bani Israil tersebut yang teruji adalah orang yang dia sebelumnya berpenyakit buta. Maka faedah di antara faedah dari ayat dan hadis yang mulia ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, yang pertama bahwasanya menisbatkan nikmat kepada Allah adalah termasuk dari tauhid, dan menisbatkannya kepada selain Allah adalah termasuk dari kesyirikan. Ya, jika dia meyakini bahwasanya selain Allah itulah yang mengadakan nikmat tersebut dengan sendirinya, fa huwa syirkun akbar. Maka dia hukumnya syirik akbar. Tapi jika dia meyakini ya bahwasanya selain Allah itu hanya sebagai sebab dan Allah lah yang mengadakan nikmat tersebut, namun dia menyandarkannya kepada sebab, fahuwa syirkun asghar. Maka ini hukumnya adalah syirik, syirik asghar. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah taala. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang ke-50, itu firman Allah taala, babu qaulillahi taala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.